Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Yang mana sekarang? Apa? Waqat? Enggak ada dia. Coba lihat itu. Yang mana Jaki? Oh ya. Waqat yaqtabi bi dzikrillahi asma'ihi al-husna. Nah. Padahal dibaca di sini. Ya, Zaki. Wahuwa wat'uhu al-asyya'a tanzilaha wa mahallaha awjabalakum al-khufa minal dhafa'i ala dhunubikum wa zararikum li'anna min hikmatihi mu'aqibatan man yastahikku mu'aqabata mudaf mu'aqabata man yastahikku al-khubata wa huwa al-musyirru ala dhambi ma'ilmihi wa anna qulisalakum laisalakum imtina'un alaih wa la khurujun an hukmihi wa jazaihi bikamaliku khuflihi wa izzatihi kadalika lamma qala innal ladhina tabu min ba'min qabli an taqdiru alaihi lam yakun fa'fu anhum aw utrukuhum wa nahluha bal qala fa'alamu anna allaha ghafurur rahim. Yakni fa'idha araftum dhalika wa'alam tumuhu araftum anna man taba wa anaba fa'inna allaha yaghfiru lahu wa yarhamuhu wa yadfa'u anhu al-uqubata. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini kaidah ke-19 ya, kita ulangi. Khatmul ayat bi asma'illahi al-husna yaqulu ala anna al-hukma al-madhkura lahu ta'alluqun bidzalika al-ismi al-karim. Bahwa ayat-ayat yang diakhiri oleh asma'ul husna maka menunjukkan hukum yang disebutkan di ayat Al-Qur'an tersebut memiliki keterkaitan dengan asma'ul husna. Ya. Nah, kemudian kata Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di ya rahimallah, waqad yattabillahu bi dzikri asma'ihi al-husna. Nah, terkadang Allah ya mencukupkan hanya dengan menyebutkan asmaul husna aja. Anit tasrih bi dzikri ahkamiha. Ya. Ya, tanpa menyebutkan secara rinci, secara terang benderang penyebutan hukum-hukumnya, wa jazaiha maupun balasannya. Hanya disebutkan ini asmaul husna-nya. Hukumnya apa? Hah? Kandungannya gimana? Balasannya apa? Langsung Allah sebutin aja asmaul husna-nya. Tapi barakallahu fikum. Ya, kenapa demikian? Liyunabbiha ibadahu, agar Allah memberikan tanbih, peringatan kepada para hambanya. Annahum idza arafullaha bidzalikal ismi, bahwa mereka apabila mereka telah mengenal Allah dengan nama Allah tersebut al-azimi yang agung tersebut, berarti arafu ma yatarattabu alaihi minal ahkam, berarti mereka mengetahui akibat dari hukum hukuman dari apa namanya? Ya, hukuman dari hukum-hukum dari akibat hal tersebut. Contohnya firman Allah Taala, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkum al-bayyinat. Perhatikan. Jika kalian tergelincir, artinya jika kalian menyimpang dari jalan Allah setelah jelas kepada kalian bukti-bukti kebenaran. Lam yakul falakum minal uqubati kada. Allah enggak berfirman, rahab kalian akan mendapatkan hukuman begini begitu. Enggak. Tapi kalau kalian menyimpang, ya setelah datang keterangan dari kepada kalian, fa'lamu annallaha azizun hakim. Ya, maka ketahuilah bahwasanya Allah Aziz Al-Aziz, Maha Perkasa Al-Hakim, lagi Maha Bijaksana. Enggak disebutin ancamannya apa, balasannya apa kalau kita melanggar hukum tadi. Hanya disebutin Asmaul Husna. Harusnya kita mikir, ya, ketika baca Quran mikir, wah, balasannya apa nih? Kok hanya disebutin Asmaul Husna? Mikir apa kandungan Asmaul Husna tersebut? Mikir, ya. Tadabur di situ fungsinya Al-Qur'an untuk ditadaburi, ya. Fa idza araftum izzatahu, kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Ah, kalau kalian sudah mengetahui izzah Allah, keperkasaan Allah, wa apalagi tadi, wa waqahu wa ghalabatuhu wa quwwatuhu wa imtina'uhu. Kalian sudah mengetahui keperkasaan Allah itu, kewenangan Allah, kekuasaan Allah, Allah mengalahkan. Ya, ghalabatuhu, kemenangannya, kekuatannya. Wa imtina'uhu, kekuasaan Allah untuk mencegah. Araftum hikmatahu, berarti kalian sudah tahu hikmahnya. Ya. Yaitu apa hikmahnya? Ya. Dan kalian sudah tahu hikmahnya? Ya. Kalian sudah tahu hikmahnya itu apa hikmah Allah? Bahwa ya. Wad'uhu 'ala syai' mawadhi'aha wa mawatanzila wa tanzil wa tanzilu wa tanzilaha wa tanziluha ya mahallaha atau tanzilaha mahallaha. Yaitu Allah menempatkan sesuatu pada tempat-tempatnya. Ya. Pada tempat-tempatnya. Kemudian memposisikan sesuatu pada tempat sebenarnya. Nah, loh. Berarti gimana nih? Kan ancamannya tadi gitu. Ancamannya ya, kata Allah, "Wa fa in zalalta mim ba'di ma ja'atkum al-bayyinat." Kalau kalian sudah, kalau kalian menyimpang ya, dari jalan Allah sesudah keterangan yang jelas datang pada kalian, Allah enggak sebutin konsekuensi hukumannya apa, balasannya apa. Hanya Allah sebutkan, ketahuilah Allah Maha Ala, Maha Aziz, Maha Hakim. Ini nama Allah disebutin ini. Nah, kalau kalian sudah tahu ini, ya, Maha Aziz, keperkasaan Allah, kekuatan Allah, ya, Hakim, bagaimana kebijaksanaan Allah, Allah akan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, loh, ini yang bahaya ini. Berarti apa? Aujabalakum al-khawfa minal dhaqai ala dhunubikum ya wa zalalikum. Ya, Allah berarti apa? Ya. Maka itu semua mewajibkan kalian. Mewajibkan apa? Untuk takut minal baqa. Ya, untuk takut dari ya, tetap berada di atas dosa kalian, dari ketergelinciran kalian, penyimpangan kalian. Harusnya begitu. Ya. Harusnya begitu. Ya. Disebutin. Ya, barakallahu fikum. Lianna min hikmatihi mu'aqabata man yastahiqqu al-uqubata. Karena termasuk dari hikmah Allah adalah bahwa Allah akan menghukum siapa yang berhak dihukum. Siapa itu? Wa huwa al-musirru 'ala dhanbi, yaitu orang yang terus-menerus dalam dosa. Ma'ilmihi, padahal dia sudah tahu. Wa annahu laisa lakum imtina'un 'alaihi, dan bahwasanya tidak ada yang dapat mencegah kalian dari hal tersebut, dari dihukum. Wala khurujun an hikmatihi, dan tidak ada ya, dan kalian tidak bisa keluar dari hukuman Allah dan balasannya. Bikamali qahrihi wa izzatihi, karena kemahasempurnaan kekuasaan Allah ya, kewenangan Allah dan keperkasaannya. Ngerti sini udah? Hah? Kalau dibaca buku ini, baca Quran masih enggak mikir, berarti perlu dimurojaah lagi bukunya. Ya, baca buku ini buat kita nanti baca Quran mikir. Ya, jangan buru-buru baca Quran. Jadi tadabur setiap satu ayat yang kita dapetin, kita tahu hikmahnya. Oh begini. Wa kadzalika lamma qala, demikian pula ketika Allah berfirman, illal ladzina tabu min qabli ay yaqdiru alaihim. Ya, kecuali orang-orang yang bertobat di antara mereka sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka. Lam yaqul, Allah Ta'ala berfirman, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Ya. Ini di surah apa ini? Al-Maidah, tentang apa ini Rabi ayatnya? Illal ladzina tabu min qabli ay yaqdiru alaihim. Ayat sebelumnya apa Rabi? Hah? Innama jaza alladziina yuharribuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, Allah enggak sebutin hukumannya ya. Dibunuh atau disalib illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat min qabl, sebelum kalian menangkap mereka. Ya, jadi kalau sebelum ditangkap dia udah tobat duluan. Ya, berarti ini gimana? Ya, Allah nggak sebutin, cuman Allah sebutin langsung. Ya, Allah, kecuali orang-orang yang bertobat, yang memerangi Allah dan Rasulnya tadi, sebelum kalian menangkap mereka, Allah langsung sebutkan fa'alamu annallaha ghafur rahim. Maka ketahuilah sesungguhnya Allah maha ghafur lagi maha rahim. Nggak disebutin. Kalau begitu maafin aja mereka, udah ampunin, udah bebasin. Lam yakul fa'fu anhum, Allah tidak berfirman, kalau begitu maafkan mereka. Au utrukuhum, Allah tidak berfirman, udah tinggalin aja mereka, biarin. Bal qala fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Bahkan Allah berfirman, maka ketahuilah Allah Maha Ghafur lagi Maha Rahim. Mikir nih, biar kita mikir. Ya'ni fa idza aradtum dzalika, nah kalau kalian sudah tahu mengenai hal tersebut, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan kalian telah mengetahuinya, araftum anna man taba wa anaba, dan kalian pun sudah mengetahui bahwa orang yang telah bertobat, wa anaba, dan kembali ke jalan Allah maksudnya, fa inna Allah yaghfirullah, maka Allah akan mengampuninya, wa yarhamuhu, dan Allah akan merahmatinya, fa yadfa'u anhu al-uqubata, ya, dan Allah pun akan mencegahnya dari hukuman. Baik. Berikutnya, harga baca enggak? Antum mu'tadina ya? Mu'tadina. Di saya kurang nun, harusnya mu'tadin benar. Terus walamma zakarallahu mawarisa warasati faqaddaraha qala faridatan minallah innallaha kana aliman hakiman faqawluhu aliman hakiman ya'lamu ma la ya'lamu al-ibad wa yadau al-asya'a mawadi'aha fakhda'u bima qalahu wa fassalahu fi tawzi'il amwali ala mustahiqiha alladziina yastahiqquna bihasabi 'ilmillahi wa hikmatihi falau qila 'ibadu ila anfusihim wa qila lahum wasi'u antum bihasabi ijtihadikum wa tadakhalaha al-jahlu wal hawa wa 'adamul hikmati wasaratil mawarithu fawda wa hasala fi dhalika min ad-darari ma huwa bihi 'alim walakin tawallaha wa qassamaha fi ahkami qismatin wa awfaqaha lil ahwali wa aqrabaha lin nafi wa li hadha man qadaha fi shay'in min ahkamihi aw qala law kana kada aw kada fa huwa qadihun fi hadzillah huwa fi hikmatihi wa li hadha yadhkuru Allahu al-'ilma wa hikmata ba'da dhikri al-ahkami kama yadhkuruha fi ayati al-wa'idi li yubayyana li 'ibadi anna syar'a wa jazaa'a مربوط بحكمته غير خارج عن علمه ويختم الهدية بأسمائه ويختم الهدية بأسمائه تناسب المطلوب وهذا من الدعاء بالأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي تعبدوه لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم وقوله تعالى ليدخلنهم مدخلا حسبك شكرا أي بارك الله فيك كم معنى تدي لما ذكر أخوبة السارق كما آيات awalnya السارق والسارقة فقطعوا أيديهما طيب maka pencuri cowok dan cewek maka potonglah tangan keduanya si cowok dan cewek yang maling tadi maka ketika Allah menyebutkan hukum bagi si maling kok bagi si maling sih bagi pencuri nah, enak malingnya, ya, koruptor. Qala fi akhiriha, Allah berfirman di akhir ayat tersebut, nakalam minallah, itu sebagai siksaan. Kenapa dipotong sebagai siksaan dari Allah? Wallahu azizun hakimun, dan Allah maha aziz lagi maha perkasa, hakimun maha bijaksana. Fakaunuhu aliman hakiman. Maka lihat bagaimana ya statusnya ini di sini. Ya, keadaannya Allah Ali maha mengetahui maha bijaksana. Berarti ya'lamu ma la ya'lamu al-ibadu. Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para hamba. Mungkin para hamba menyatakan, wah kok dipotong, ini melanggar HAM. Ini tidak sesuai dengan konstitusi. Tidak sesuai dengan undang-undang togut di negara saya. Ini hamba enggak tahu berarti. Ya Allah tahu. Wa yadul asya' mawadi'aha. Allah meletakkan sesuatu itu pada porsi-porsinya, tempat-tempatnya. Fakhda'u. Ya. Hah? Kelewat ya? Yang mana sekarang? Benar kan? Oh iya kelewat ya. Baca situ ke bawah ya, yang atas ya. Afwan. Nah karena minallahi wallahu azizun hakim. Oh yang ini mah faridatan minallahi inallah. Ini mah ayat warisan. Ya. Ai azza wa hakama wa qata'a yad as-sariq. Ya. Yaitu Allah azza, berarti Allah azza. Ya. Allah Azza Maha Perkasa wa hakama dan Allah menghukumi ya Allah menghukumi ya Maha Bijaksana ya fa qata'a maka Allah menghukumi ya untuk memotong yad as-sariq ya, memotong tangan pencuri Azza wa hakama Allah Maha bijaksana, perkasa dan maha bijaksana, dan Allah menghukumi. Fa'aqaba al-mu'tadin, maka Allah pun menghukum orang-orang yang melampaui batas syar'an wa qadran wa jaza'an. Ya, baik sesuai dengan ketentuan syariat, qadran, takdir, wa jaza'an dan sebagai balasan bagi mereka. Walamma dzakara Allahu al-mawarisa min mawarisil warasati maka ketika Allah menyebutkan tentang warisan-warisan ya para ahli waris ya ya kemudian wa qaddaraha dan Allah mentakdirkannya yaitu menetapkannya bagian masing-masing kemudian Allah berfirman di akhir ayat fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima ini adalah ketetapan dari Allah dan sesungguhnya Allah maha alim mengetahui maha hakim lagi maha bijaksana. Wa qawluhu 'aliman hakiman, maka Allah yang maha mengetahui maha bijaksana, dia mengetahui apa yang tidak diketahui hamba. Ya, masih hamba protes. Lu kok ya, perempuan lebih sedikit, nah, kok cowok lebih banyak? Nah, ini enggak tahu hamba. Baik. Ya Allah syar mawadiah, Allah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka Allah meletakkan sesuatu pada porsi-porsinya. Fakhdhu, maka tunduklah kalian. Lima qalahu, terhadap apa yang telah Allah firmankan. Wa fassalahu, terhadap apa yang Allah telah rincikan. Jelaskan dengan rinci. Fi tauzi'il amwal 'ala mustahiqiha. Ya, tentang pembagian harta warisan kepada yang berhaknya. Ya. Taibar kalau fikih. Alladzina yastahiqunaha bihasabi ilmina wa hikmatihi. Ya. Yang mereka berhak mendapatkannya, yang itu sesuai dengan ilmu Allah dan hikmah dari Allah. Falwukila al-ibadu ila anfusihim. Seandainya hamba diserahkan kepada diri mereka sendiri untuk membagi warisan. Wakila lahum wazi'u antum bihasabi ijtihadikum. Seandainya Allah firmankan, ya bagi-bagi sendirilah, kalian sendiri bagi-bagi sesuai dengan ijtihad kalian. Wah, ini kacau, berantem, bunuh-bunuhan ini orang gara-gara warisan. Si Fikri rebutan sama si Sabil, enggak bisa. Wah, gawat ini. La dakhalaha al-jahlu wal hawa, pasti akan dirasuki, dimasuki oleh kebodohan, hawa nafsu. Wa adamul hikmah, tanpa ada hikmah kebijaksanaan. Wa sarat al-mawarisu fawdha, akhirnya pembagian warisan jadi kacau. Jadi berantakan, jadi fawdha. Ya barakallahu fikum. Ya. Wa hasala fi dhalika min ad-darar, ma wallahu ma Allahu bihi alimun, dan akan terjadi kemudaratan yang lainnya. Ya. Kemudaratan-kemudaratan yang lainnya yang Allah, yang hanya Allah yang mengetahui hal itu. Apa bisa bunuh-bunuhan? Ya kan? Bunuh-bunuhan na'udzubillah. Aneh udah nempatin dari dulu kata dia. Oh gak bisa, babe kan masih hidup. Ente kontrakan sono yang kecil. Oh enggak, aneh sini dulu. Wah ribet aja. Ente ambil itu angkot katanya. Oh, bagian warisan ribut. Walakin tawallaha wa qassamaha bi ahkami kismatin. Ya. Namun Allah SWT. Saya barakallahu fikum. Ya. Namun Allah membaginya dengan, ya, dengan hukum pembagian. Allah atur itu semua. Ya, dengan pembagian yang, ya. Ini isim tafdil. Wa awfiqha, ya, bi ahkami kismatin wa awfiqha lil ahwal wa aqrabha lil naf'. Ya, dengan pembagian yang sangat bijaksana dengan keadaan, ya, yang paling bermanfaat, yang paling dekat dengan kemanfaatan. Ya. Walihada man qadaha fi syai'in min hikmat min ahkamihi. Oleh karena itu, barang siapa yang melecehkan hukum-hukum Allah, ya, dan dia menyatakan wa qala law kada law kada wa kada, seandainya begini begitu, ya, itu tentu lebih bagus. Fa huwa qadihun fi ilmillah wa fi hikmatihi, berarti dia mencela, ya, hikmah dan ilmu Allah, dan hikmah dan ilmu Allah. Walihada yadhkurullahu al-ilma wal hikmata ba'da dzikril ahkam. Oleh karena itu Allah menyebutkan, ya, ilmu dan hikmah setelah Allah menyebutkan hukum-hukum. Kama yadhkuruha fi ayatil wa'id, sebagaimana Allah juga menyebutkan nama Allah al-alim dan hakim di ayat-ayat ancaman. Libayyana lil ibad, agar Allah menjelaskan kepada hamba, anna syara' wal jaza'a marbutun bi hikmatih, bahwasanya syariat dan balasan itu balasan itu semuanya terikat dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fi hikmatihi, ya, mana lagi tadi? Ala kharijin an ilmihi wa ghairi kharijin an ilmihi, tidak keluar dari hikmah dari ilmu Allah. Ya, semua tidak keluar dari ilmu Allah, semuanya masuk ke dalam ilmu Allah, tidak terlepas. Dan Allah mengakhiri ayat-ayat tentang doa, ya, al-adiyah tentang doa bi asma'in, ya, dengan nama-nama Allah yang tunasibul al-matlub, ya, yang selaras dengan permohonannya, semisal firman Allah Taala, ya. Wa hadza min ad-du'a bil asmaul husna, berarti ini termasuk berdoa dengan asmaul husna, boleh tawassul walillahi asmaul husna fad'u biha, berdoa milik Allah asmaul husna, maka berdoalah kepada Allah dengan asmaul husna tersebut, ya, ai ta'abbadullaha bima biha wa tubuhu bi kulli ismin munasibin limatlubikum. Beribadalah kalian kepada Allah dengan nama-nama asmaul husna tersebut, ya, dan ya mintalah, ya, watlubuhu, ya, dan apa namanya, carilah pertolongan Allah, dikabulkannya doa kalian tadi, ya, carilah. Ya, bikul ismin tunasibin, dengan segala nama Allah yang selaras limatlubikum, dengan apa yang kalian inginkan, dengan tuntutan kalian dalam doa. Nah, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ihsan, baca ihsan. kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, la yadkhilannahum mudkhalan yardawnaha wa inna Allah la'alimun hakim. Dan sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka, ya, ke surga. Ya, madkhalan itu suatu tempat di surga yardawnaha, yang mereka ridhoi, yang mereka senangi. Wa inna Allah la'alimun hakim. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa, mengetahui lagi Maha Perkasa. Halim, Maha Penyantun. Maka ayat ini, ya, mutatabi'atun fal ayatu al mutatabi'atu allati ba'dah. Maka ayat ini sebenarnya berturut-turut, ya, dengan yang setelahnya. Kullu wahidatin khutimat bismain al-karimain. Setiap ayat diakhiri dengan dua nama yang mulia. Yang pertama diantaranya ayat ini, penutupan ini, ya, inna Allah la'alimun hakim. Ya, inna Allah la'alimun halim. Allah sesungguhnya Allah Maha Pengetahui dan Maha Penyantun. Baik. Ya, kemudian ada lagi. Mana sekarang? Ya, yang tadi ilmu bini, ya, biniyatihim al-jamilah. Maka niat mereka ini, ya, niat mereka dengan apa namanya, yang tadi apa, ilmu, maka ilmunya Allah ini akan menunjukkan dengan niat mereka yang baik, ya, wa amalihim al-jadiyah, dan amal-amal mereka yang baik, ya, wa makhamatuhum al-asyabikhah, dan ya, kedudukan mereka yang tinggi, yujazihim ala dhalika bidhalikal fadl. Maka Allah akan membalas mereka, Allah akan membalas mereka sesuai dengan anugerahnya Allah. Ya, wa huwal ghafur wa adamu muqabah al-musi, yaitu dia maha pengampun, ya, dia maha pengampun, dan juga dia mana tadi, dan dia tidak menghukum orang yang salah tadi. Wa nahyan bagi lakum, dan ini sudah sepatutnya bagi kalian, anta abdullah bil atsaf, ya, kalian beribadah kepada Allah sudah layak bagi kalian, ya, untuk beribadah kepada Allah, ya, bil ittisab bihadain wasbain al-jadidain, itu dengan, ya, beribadah kepada Allah dengan berhias, ya, dengan, ya, dua sifat yang agung ini, ditanawwu afwahu wa maghfiratuhu, agar digapailah ampunan dan rahmat dan juga maghfirah, ya, Allah. Wa khutmul ayati as-salisah, dan Allah melanjutkan ayat yang mengakhiri ayat yang ke terakhir, itu ayat yang ke-9, ya, ayat yang kedua, ya, bil afwi al-ghafur, dengan sifatnya yaitu yang dia afwi, memaafkan, dan ghafur, maha mengampuni. Wa adamu muqabatil musi, dan bahwa Allah tidak menghukum orang yang salah. Wa anna huyan bagi lakum anta'budullaha bil intisaf bihadaini wasmain jadi lain, dan sudah sepatutnya bagi siapapun untuk beribadah kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah bil intisaf bihadaini, ya, dan sudah sepatutnya bagi orang yang beribadah kepada Allah, ya, dengan memperhiaskan diri dia dengan kedua sifat yang agung ini, agar mendapat ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mana lagi tadi? Lewat ya? Mana lagi sekarang? Khatmul ayat salisah di sami wa sabar, dan Allah menutup ayat yang ketiga dengan maha, dengan yang sifatnya mendengar dan yang dia basir, bisami wal basir, yang maha melihat, yang tadi samuhu, maka pendengaran Allah itu menuntut menunjukkan di jami' aswat, yang menunjukkan kepada semua suara, suara siapa? Masakan api lain wa ta'am, segala sesuatu yang tinggal di siang atau malam. Wa basaruhu, ya, maka mata penglihatan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan kepada bihaqatihim, dengan seluruh pergerakan mereka, ala ikhtilafil awqat, walaupun waktu-waktunya berbeda, ya, wa tabayyunil halat. Baik, barakallahu fiik. Dan perbedaan alat keadaan-keadaan. Cukup dulu ya. Mantap juga ini. Subhanallah. Subhanallah. Yang berikan saudara ilah latas. Subhanallah.